cap jangki. Sekarang kau malah salah dosis melayang di awan serbuk sintetis menang. Thank you. campur geram jadi satu. Semakin lama malah makin malu. Isi di otakmu sekedar cari muka dan posisi. Harusnya kamu bisa mikir, semuanya takkan tuntas dengan kata. sulitkan kami. Tapi dia memang lagi sial, harus punya pacar seksi cantik, bikin badanku makin cakek. Dia juga sukses kalau mikir jorok, mikir kode, mikir paha, mikir toket, dan bikin kayongmu. Hidup gak sukses kalau mikir jorok, mikir body, mikir paha, mikir toket, dan mikir senyumbu.